Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan dari pembahasan muasyarah ahkamul usrati az-zawjiyah. Ini hukum-hukum yang terkait dengan interaksi antara suami istri. Kemarin telah selesai poin yang kedua, sekarang poin yang ketiga. Wujubul adli baina zaujati, wajibnya berbuat adil kepada para istri. Ini ketika memiliki istri lebih dari satu, maka wajib berbuat adil. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa ammal adlu baina zaujati fil kismati. Adapun adil diantara suami istri itu fil kismati, dalam pembagian. Dalam pembagian. Pembagian apa? Wa ma tad'u ilaihil hajatu. Pembagian apa-apa yang dibutuhkan. Ya, dan pada apa-apa yang tad'u ilaihil hajatu. Yani yang dibutuhkan oleh istri gitu. Fali hadisi Abi Hurairata inda Ahmada wa Ahlu Sunan wa Ahli Sunan wa Darimi wa Ibni Hibban wal Hakim. Ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Ahlu Sunan, para ulama pengarang kitab Sunan, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Dawud, wa Ibnu Hibban, dan juga Imam Ibnu Hibban wal Hakim rahimahumullahu jami'an. Wa qala isnaduhu ala syarti syaikhaini. Imam Al-Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Maknanya hadisnya sahih, sebagaimana syarat sahih Bukhari dan syarat sahih Muslim. Ini syarat dalam pensahihan hadis. Wasahahahu At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man kanat lahu imra'atani, barang siapa yang dia memiliki dua orang istri, yamilu li ahadihima, kemudian condong kepada salah satunya, berat sebelah gitu, tidak adil gitu. tidak adil kepada dua orang istrinya. Yani yamilu li ahadihima anil ukhra, condong kepada salah satunya ketimbang yang lain. Kata Nabi, ja'a yaumal kiamati, dia akan datang pada hari kiamat, yajri ahada sakoihi, atau yajuru ya, yajuru ahada sakoihi, dia akan menyeret dari salah satu betisnya, ini kakinya, dia akan menyeret kakinya, salah satu kakinya, sakitan ya, sebagai bentuk kerendahan, sebagai bentuk kehinaan, au ma'ilan, atau orang tersebut ma'il, yakni timpang atau pincang atau doyong gitu, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Maka dengan hadis ini menunjukkan atas wajibnya berbuat adil kepada para istri. Karena kalau tidak adil ada ancamannya. Ini ada ancaman akan menyeret salah satu kakinya gitu. Nanti di akhirat, di hari kiamat. Dan dimaklumi ketika suatu perbuatan ada ancamannya di akhirat, menunjukkan itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar, tidak adil kepada istri-istrinya. Kemudian kata beliau rahimahullah, waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksimu baina nisa'ihi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi di antara istri-istrinya. Fakunna yajtami'na kulla lailatin fi baitil ladhi ya'tiha kama fis sahih. Dan mereka, para istri, mereka bersiap-siap pada setiap malamnya pada rumah yang Nabi mendatanginya, sebagaimana dalam sahih. Ya, sebagaimana dalam sahih gitu. Jadi mereka sudah hafal, hari ini giliran siapa? Ya. Kemudian yang menjadi giliran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan dirinya, ya, mempersiapkan dirinya seperti itu di rumah yang sudah ditentukan seperti itu. Adapun kalau seandainya semua istri punya rumah masing-masing, satu istri rumah satu, maka lebih mudah gitu. Maka lebih mudah gitu. Adapun kalau rumahnya kurang gitu, maka bergantian ya, seperti itu. Jadi bisa jadi suami yang mendatangi rumah istrinya, atau istri yang mendatangi rumah suaminya gitu. Jadi misalnya istrinya tiga, punya rumah, rumahnya empat gitu. Jadi setiap istri punya rumah masing-masing. Kemudian istri setiap waktu gilirannya datang ke rumah suami gitu. Jadi suami punya rumah khusus gitu. Seperti itu. Atau suaminya yang keliling ya, ke rumah istri-istrinya, seperti itu. Jadi istri mempersiapkan pada malam itu pada rumah yang didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun persisnya wallah alam rumah-rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana, apakah sendiri-sendiri ataukah satu rumah untuk dua keluarga wallah alam ya, seperti itu. Berikutnya, wa akhraja ahlu sunan, dan pengarang kitab sunan meriwayatkan, wa Ibnu Hibban, dan juga Imam Ibnu Hibban, wal Hakim, wa shahahahu, dan disahihkan oleh Imam Al Hakim rahimahullah, min hadisi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksimu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi untuk istri-istrinya, fayadilu, dan beliau berbuat adil dalam membaginya, wayaqulu, dan Nabi menyatakan, yakni berdoa kepada Allah, Allahumma hada qasmi, ya Allah, inilah pembagianku, inilah pembagianku, fima amliku, sesuai kemampuanku, ya, fima amliku, sesuai kemampuanku, fala talumni fima tamliku wala amliku, dan janganlah engkau ya Allah mencela aku pada apa-apa yang aku mampu dan pada apa-apa yang aku tidak mampu gitu. Namun hadisnya dhaif ya, walaupun di situ disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah, tetapi ditaibkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Al-Irwa. Di hadisnya taib. Adil yakni dalam nafkah batin, juga nafkah lahir, juga dalam yakni tinggal, dalam tinggal. Jadi seandainya sehari ya sama-sama sehari gitu. Sehari semalam ya, kalau hari siang enggak dihitung. Karena siang itu suami bekerja, ya namanya bekerja, bisa di sana, bisa di sini, tergantung pekerjaannya kan gitu. Jadi yang dihitung malamnya, ya kalau istri pertama semalam, istri kedua ya semalam gitu. Adapun siangnya suami kemana-mana bekerja cari maisyah gitu, sehingga enggak dihitung. Adapun dari sisi kedatangan, ini yang sering terjadi permasalahan. Makanya dalam kehidupan rumah tangga, memiliki istri lebih dari satu ini harus banyak musyawarah gitu. Karena dari sisi jam misalnya, kedatangan ke istri pertama mungkin maghrib, karena awal malam itu maghrib. Bisa jadi karena suatu pekerjaan belum selesai, nanti datang ke istri kedua isya, kan itu. Otomatis dari sisi malamnya sudah timpang. Ya, timpang. Maka yang seperti ini kalau tidak dimusyawarahkan akan menjadi ketidakadilan gitu. Kalau datang ke istri pertama maghrib, kalau kedua isya, kalau yang istri ketiga jam 8 misalnya, 8 malam. Maka yang seperti ini perkara seperti ini harus dimusyawarahkan di antara istri-istri tersebut. Harus dimintai keredoan gitu. Alhamdulillah sekarang mudah ada telepon. Apa nanti ini datangnya agak terlambat karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Seperti itu. Agar tidak terjatuh dalam ketidakadilan gitu. Kalau tanpa keridoan itu tidak adil seperti itu. Tapi kalau saklek, ya pokoknya harus maghrib gitu. Sedangkan pekerjaan laki-laki berbeda-beda. Kadang selesai maghrib, kadang maghrib belum selesai, urusannya belum selesai, seperti itu. Maka yang seperti ini harusnya dimusyawarahkan supaya tidak menjadi permasalahan dalam rumah tangga, seperti itu. Sebagaimana memberi nafkah batin. Memberi nafkah batin itu enggak boleh ketika giliran istri kedua dia memberi nafkah batin ke istri pertama. Jadi pada waktu giliran istri pertama ya enggak boleh memberi nafkah batin ke istri kedua. Kecuali dengan izin. Maka yang seperti ini ya juga harus dimusyawarahkan antara suami istri yang melebihi dari satu. Seperti itu. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi nafkah batin kepada istri-istrinya 9 dalam satu malam, dan setiap kali memberi nafkah yakni mandi, ke dalam pembahasan fikih mandi, Rasulullah mandi 9 kali dalam satu malam, seperti itu. Yang seharusnya enggak boleh seperti itu kecuali dengan izin istri yang lainnya. Istri yang mendapatkan jatah giliran bermalam di situ, seperti itu. Jadi kalau terlalu kaku harus datangnya maghrib gitu, ya akan muncul permasalahan dalam rumah tangga. Kalau terlalu sembrono, enggak ada musyawarah, enggak ada rembukan, juga akan terjadi permasalahan. Sehingga kalimat adil ini kadang enggak bisa diterapkan harus sama persis plek gitu. Kondisi kadang berbicara lain ya. Kondisi kadang berbicara lain seperti itu. Jadi ada istilah hukum, ada istilah musyawarah gitu. Bukan hukum dikalahkan dengan musyawarah, bukan. Tapi kadang menerapkan hukum ini tidak mampu. Ya, tidak mampu akhirnya dimusyawarahkan. Seperti hukumnya harus adil, kalau datang ke istri pertama maghrib, datang ke istri dua ya harus maghrib. Gitu, harus adil gitu. Tapi untuk mempraktekkan ini kadang kesulitan, maka butuh musyawarah, butuh toleransi seperti itu. Ya, seperti itu. juga memberi nafkah batin. Hari giliran istri pertama enggak boleh memberi nafkah batin ke istri kedua, itu secara hukum seperti itu. Tapi karena kondisi tertentu dimusyawarahkan, diizinkan, ya, seperti itu. Sehingga dalam rumah tangga dengan memiliki istri lebih dari satu, enggak ada masalah karena ada musyawarah, ada toleransi, ya, seperti itu. Karena kalau berbicara hukum kadang berat. Ya, hukumnya adil. Satu datang, istri pertama didatangi jam ba'da maghrib, waktu maghrib. Pas giliran istri kedua, pekerjaan maghrib belum selesai. Ya. Maka kalau enggak ada musyawarah, enggak ada toleransi, maka akan timbul permasalahan seperti itu. Sehingga sangat-sangat dibutuhkan apa yang diistilahkan dengan musyawarah. Ya. Seperti itu, ada toleransi, ada kelonggaran, saling memahami, seperti itu. Yang namanya manusia, ya, kondisinya berubah-ubah, hari ini, besok, ya, berubah-ubah. Sehingga kalau untuk menerapkan hukum saklek gitu, sulit, ya, sulit terlaksana, seperti itu. Ini wajibnya berbuat adil, ya, wajib berbuat adil kepada para istri. Tapi ketika ada kendala dalam pelaksanaan adil, ini dibutuhkan musyawarah antara suami dengan istri. Yaitu tadi telepon, apaan belum bisa datang ba'da, waktu maghrib, insyaallah nanti datangnya ba'da isya karena ada urusan misalnya. Ya, gitu. Yang asalnya itu tidak adil, tapi karena direlakan, dimusyawarahkan, jadi enggak apa-apa, seperti itu. Berikutnya, poin yang keempat, al-iqra'u bainahunna fis-safari, yakni mengundi di antara mereka dalam safar. Istrinya lebih dari satu, suami mau pergi dan harus membawa salah satu istrinya, maka caranya diundi, ya, diundi. Jadi dikopyok seperti arisan itu mungkin, ya. Jadi nulis nama, misalnya istrinya 4, si A, si B, si C, si D gitu. Kemudian kertasnya digulung, dimasukkan ke gelas, ditutup kertas, kasih karet gitu, kasih lubang, dikopyok gitu, nanti yang keluar namanya siapa. Namanya si A misalnya, berarti safar dengan si A. Yang diajak safar, diajak pergi si A gitu. Jadi diundi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa amal ikra'u bainahunna fis-safari, adapun mengundi di antara istri-istrinya ketika mau diajak pergi, pergi jauh gitu. Fali hadisi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi sahihain. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di dalam sahihain wa ghairihima, dan selain keduanya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ida arada ayyakhruja, adalah beliau ketika menginginkan untuk keluar safaran, ini safar pergi jauh gitu. Akra'a baina azwajihi, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Fayati hinna kharaja sihamuha kharaja biha. Maka siapa yang fa'ayatuhunna kharaja sihamuha kharaja biha, maka istri yang manapun yang keluar sihamnya, keluar namanya ketika di kopyok gitu, maka dia yang keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, bentuk keadilan dari syariat kita gitu. Kalau milih mesti milih yang sesuai kecondongan hati kan gitu. Istrinya tiga, besok mau pergi. Milih gitu. Maka mesti milih yang sesuai kecondongan hatinya, milih istri ke satu kah, kedua kah, ketiga kah gitu. Tapi kalau diundi enggak bisa milih. Ya, kalau diundi enggak bisa milih. Mana yang keluar undiannya itulah yang diajak pergi gitu. Sehingga betul-betul adil gitu, betul-betul adil dalam kepada istri-istrinya, seperti itu. Selesai dari masalah mengundi istri ketika mau diajak pergi. Berikutnya yang kelima, poin kelima. Lil mar'ati an tahiba naubataha li darratiha. Lil mar'ati, boleh bagi wanita an tahiba, untuk menghibahkan, ini memberikan, naubataha, yakni malam gilirannya, bagian gilirannya, li dorotiha, kepada madunya, ini kepada madunya gitu. Jadi dalam masalah ini ada istilah pengguguran hak gitu. Pengguguran hak, ya ini yang mungkin kita singgung tadi dengan musyawarah tadi. Jadi ada hukum, ada pengguguran hak gitu. Hukumnya suami wajib menggilir malamnya kepada istri-istrinya, itu hukum. Tapi karena kondisi tertentu, istrinya itu menghibahkan, sudah giliran malam saya berikan kepada fulanah, kepada istri keempat misalnya. Saya enggak digilir, enggak apa-apa gitu. Ini namanya menurunkan, menjatuhkan haknya, ini enggak masalah. Ini dengan ketentuan sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti, selama tidak ada kedoliman. Selama tidak ada kedoliman. Kalau ada kedoliman yang seperti ini enggak boleh menggugurkan hak atau menjatuhkan hak atau menuntut sesuatu hak tapi mendolimi orang lain gitu. Seperti contohnya, saya mau kamu nikahi, tapi dengan syarat kamu cerai istrimu yang pertama gitu. Kamu cerai istrimu yang pertama. Maka yang seperti ini syarat yang haram, karena syarat ini mendolimi istri pertama. Karena istri pertama harus dicerai, enggak dapat nafkah. Ya seperti itu. Ada unsur kedoliman. Jadi kalau syarat-syarat yang ada unsur kedoliman maka tidak diperbolehkan, walaupun bersyarat itu boleh gitu. Saya mau kamu nikahi, tapi saya minta dibelikan ini, dibelikan itu gitu. Boleh ya, seperti itu syarat. Tapi kalau saya mau kamu nikahi dengan syarat istrimu yang pertama kamu cerai, ini hukumnya haram karena mendolimi istri pertama ya, mendolimi istri pertama. Jadi sepanjang ada unsur kedoliman atau dosa maka tidak diperbolehkan, seperti itu. Saya dinikahi enggak diberi nafkah enggak apa-apa gitu. Ini namanya menggugurkan hak. Syarat saya mau nikahi kamu, tapi saya enggak mampu memberi nafkah lahir. Gaji saya kecil, hanya cukup untuk menghidupi istri satu. Tapi kalau kamu pengen saya nikahi tanpa memberi nafkah, kamu mau, setuju, ya enggak apa-apa. Itu namanya menurunkan hak gitu, menurunkan hak gitu. Jadi si istri enggak apa-apa enggak diberi nafkah, saya bisa bekerja sendiri gitu. Saya punya anak-anak. Nanti walaupun enggak diberi nafkah suami, anak-anak saya memberi nafkah kepada saya misalnya. Ya, seperti ini enggak masalah gitu. Karena enggak ada unsur kedoliman, enggak ada unsur kedoliman. Sebagaimana ini tadi, malam gilirannya diberikan kepada madunya. Ya, enggak ada unsur kedoliman, rela sama rela gitu. Dan ini terjadi pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Sehingga ada istilah menggugurkan hak, ada istilah kedoliman gitu. Kalau ada unsur kedoliman dilarang, kalau unsurnya menjatuhkan haknya rela sama rela, ini diperbolehkan. Yang seperti ini diperbolehkan. Makanya ini sangat penting sekali dalam kehidupan rumah tangga. Kalau selalu menuntut hak harus pas seperti itu, kadang jadi permasalahan dalam rumah tangga. Jadi terkadang harus memang istilah itu musyawarah, rela menurunkan haknya kurang sedikit, enggak apa-apa ya, seperti itu, supaya rumah tangganya utuh ya, harmonis, bahagia gitu. Jadi jangan terpaku pada hukum gitu. Ya hukumnya memang gitu, harus adil gitu. Tapi keadaan mengharuskan tidak bisa untuk ya 100% persis seperti itu gitu. Ya kan seperti itu sulit ya. Harus datang waktu maghrib. Tiap giliran saya harus datang waktu maghrib. Sedangkan pekerjaannya berbeda-beda, bermacam-macam. Lah ini sulit seperti itu. Sehingga harus ada musyawarah, rela menurunkan hak gitu. Kata beliau rahimahullah, lil mar'a wa amma kaunu lil mar'ati antahiba naubataha. Adapun keberadaan wanita itu boleh menghibahkan malam gilirannya, au tasolaha atau sulh, perjanjian damai ya, musyawarah dengan suaminya. gimana kalau begini, gimana kalau begitu, gitu. Saya enggak bisa begini itu, afwan, saya enggak bisa seperti ini, bagaimana? Apa kita bercerai saja atau tetap jadi istri, tapi qadarullah ini enggak bisa untuk memenuhi seperti ini. Seperti itu musyawarah. Sulh namanya. Sepanjang tidak melanggar perkara yang haram, sulh enggak masalah gitu. Enggak mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Jadi beda antara menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dengan menurunkan hak gitu. Menurunkan hak dengan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nafkah batin itu wajib, maka harus ditunaikan. Benar hukum seperti itu. Ya. Bermalam di malam gilirannya itu wajib. Benar seperti itu. Hukumnya seperti itu. Tapi kondisi tertentu kadang enggak bisa, maka harus dimusyawarahkan. Ya. Malam giliran istri pertama enggak boleh memberi nafkah ke istri kedua. Hukumnya benar seperti itu. Tapi kadang kondisi, mungkin istri pertama tidak siap, atau sakit, atau haid, ya harus musyawarah. Yakni izin untuk memberi nafkah batinnya disalurkan ke istri yang lainnya gitu. Dengan izin maka jadi selesai permasalahan gitu. Dengan izin itu tadi, baik izin yang sifatnya permanen terus menerus maupun izinnya tiap ada kejadian, tiap ada kejadian seperti itu. Maka sulh ini sangat penting sekali dalam hidup berumah tangga yang istrinya lebih dari satu. Harus banyak musyawarah, harus banyak sulh, harus banyak perdamaian seperti itu. Fali hadis Aisyata fi Sahihain, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Sahihain wa ghairihima, dan selain keduanya, anna Saudata binta Sam'ata wahabat yaumaha li Aisyata, bahwasanya Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha itu menghibahkan, memberikan hari gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha gitu. Jadi akhirnya Rasulullah tidak bermalam, tidak memberi malam gilirannya kepada Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksimu li Aisyata wa yaumaha, li Aisyata yaumaha wa yauma Saudata. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi mabitnya, yakni bermalamnya, tidurnya di jatah bermalamnya di rumah Aisyah dua kali. Sekali memang jatahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kedua jatahnya Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha seperti itu. Wa fi Sahihain, dan di dalam Sahihain, an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga, fi tafsiri qaulihi ta'ala, pada tafsir firman Allah ta'ala, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulhan wa sulhu khairun. Allah berfirman, tidak mengapa, tidak ada junah, tidak ada dosa alaihima antara suami istri, yakni ayusliha, untuk keduanya itu sulh, perjanjian damai, musyawarah gitu, menggugurkan hak gitu, salah satu menggugurkan hak dirinya di antara keduanya, wasulhan wasulhu khairun, dan sulh itu kebaikan. Jadi musyawarah itu kebaikan gitu. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menafsirkan ayat ini, hiya al-mar'atu, adalah seorang wanita, takunu indar rajuli, yang menjadi istri bagi seseorang. Ya, wanita yang menjadi istri bagi seseorang, la yastaksiru minha, yang suami tersebut sudah tidak mementingkan dia, tidak mengutamakan dia, tidak isar, tidak mementingkan dia, jadi sudah enggak cinta lagi. Istrinya tiga, yang satu ini sudah tidak dicintai oleh suaminya, suami sudah tidak sanggup lagi bermalam dengannya. Ya, sebagaimana saudah bintu sama, sudah tua, ya, sudah senja, ya, sudah tua gitu. Sehingga Rasulullah sudah merasa berat untuk bermalam dengannya gitu. Sudah tidak isar lagi gitu. Fayuridu talaqaha. Maka suami ini ingin mencerainya, sebagaimana Rasulullah ingin menceraikan saudah bintu Zam'ah, karena sudah tua, mau mencintai sudah enggak bisa, mau mesra lagi sudah enggak bisa gitu, karena sudah tua gitu, sudah senja usianya. Maka daripada berdosa mendolimi gitu, diceraikan. Kan bermalam di rumahnya hukumnya wajib, sedangkan hati sudah enggak sanggup untuk bermalam di rumahnya gitu. Ini sebagaimana perempuan kepada suaminya sudah enggak bisa mencintai. Ya, kepada suaminya enggak bisa mencintai, enggak bisa tentram. Sedangkan nikah itu tujuannya untuk mencari ketentraman. Ya. Jadi menikah itu tujuannya untuk mencari ketentraman. Tapi dia enggak bisa tentram menjadi suaminya gitu. Menjadi istrinya enggak bisa tentram. Maka suami ketika memang enggak bisa tentram lagi kepada istrinya, ya boleh cerai. Sebagaimana istri ketika enggak bisa tentram bersama suaminya, boleh khulu, minta dicerai gitu. Ketika memang tidak ada ketentraman di dalam rumah tangga tersebut. Karena tujuan pernikahan adalah litas kunu ilaiha, supaya tentram kepadanya gitu. Supaya hidupnya tentram. Ketika enggak ada ketentraman, suami boleh mencerai istrinya karena istrinya tidak lagi membawa ketentraman gitu. Sebagaimana istri boleh khulu, minta ke pengadilan untuk dicerpisah dengan suaminya karena tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dengan sebab-sebab yang beraneka ragam, dengan sebab yang diterima oleh syar'i gitu, diterima oleh syariat. Adapun kalau tidak diterima oleh syariat, hanya main-main gitu. Di sana ada suami istri ribut mau cerai gitu. yang laki-laki ganteng gitu. Saya tak minta khuluk suami saya pengen pisah dengan suami saya mau itu menyambut itu laki-laki yang mau bercerai dengan istrinya itu gitu. Maka seperti ini enggak boleh. Ya, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Dan adabnya wanita yang seperti ini lam yajid raihatal jannah, tidak akan mendapatkan aroma jannah. Istri yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan syar'i gitu. Itu hanya dalam rangka mengejar laki-laki yang jadi selera dia seperti itu. Wallahu taala alam bisawab seperti itu. Adapun di sini kisahnya Saudah bintu Zam'ah ini sudah senja, sudah tua gitu. Sehingga Rasulullah tidak bisa mencintai lagi gitu. Fataqulu lahu, maka wanita ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada suaminya, amsikni wala tatlikni gitu. Tahanlah aku dan jangan saya dicerai gitu. Saya jangan dicerai, tetap secara status jadi istrimu gitu. Summa tazawwaj ghairi, kemudian nikahlah dengan selain aku gitu. Sudah kamu nikah lagi kepada wanita yang kamu cintai, saya jangan dicerai gitu, enggak apa-apa gitu. Wa anta fi khilli minan nafaqati, engkau halal tidak memberi nafkah kepadaku, binafa min nafaqati alayya, saya tak nyari makan sendiri gitu. Wal qasmili, dan engkau halal tidak memberi bagian giliran bermalam kepadaku. Tapi secara status masih istri gitu. Dan merupakan kemuliaan jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi ummul mukminin. Maka Saudah bintu Zam'ah rela memberikan gilirannya kepada Aisyah, tapi tetap berstatus sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Ini namanya sulh, perjanjian damai. Kalau istilah peperangan ya, musyawarah, kalau mungkin dalam istilah rumah tangga musyawarah. Dan sekali lagi ini sangat-sangat penting sekali dalam rumah tangga yang istrinya lebih dari satu. Jangan terpaku pada hukum, dan memang harus banyak sulh, banyak musyawarah, supaya rumah tangganya itu damai sejahtera gitu ya. Seperti jadi dari sini dibedakan antara menggugurkan hak dengan yakni kedoliman, dengan kedoliman. Kalau ada unsur kedoliman maka enggak boleh. Juga Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang syarat yang bertentangan dengan syariat. Seperti saya mau jadi istrimu dengan syarat saya jangan diajak ke rumahmu, kamu yang ikut ke rumahku gitu. Ini syarat, kalau diiyakan harus dipenuhi. Tapi di tengah jalan orang tuanya, pihak laki-laki ini sudah tua, membutuhkan perawatan, sudah enggak bisa jalan. Sedangkan yang wajib untuk merawat orang tua ya si suami ini gitu. maka walaupun dulu persyaratannya saya mau jadi istrimu dengan syarat jangan kamu bawa saya ke rumah orang tuamu. Secara hukum suami kalah dengan istri gitu. Akan tetapi ini terkait dengan birrul walidain, enggak boleh menelantarkan orang tua gitu. Maka dengan cara sulh ini benar dulu kamu minta syarat kamu enggak mau diajak ke rumah orang tuaku, tapi ini orang tua saya sakit, sudah tua, sudah jompo gitu. Gimana kalau digugurkan syarat yang dulu seperti itu? Kalau istri setuju enggak masalah. Ini bukan melanggar janji, bukan, tapi ini apa? Menurunkan hak gitu tadi. Itu menurunkan hak gitu. Ya sudah enggak apa-apa karena kondisi seperti itu gitu. Atau kamu, saya mau nikah dengan kamu tapi dengan syarat kamu enggak boleh ngopeni orang tua gitu. Maka syarat seperti ini batil. Saya namanya anak laki-laki wajib berbakti kepada orang tuanya seperti itu. Ya, maka haram. Syarat yang melanggar syariat ada unsur kedzaliman, maka hukumnya haram seperti itu. Adapun syarat yang seperti ini cuma menurunkan hak, enggak masalah. Ya. Jangan cerai saya, sudah kamu nikah lagi dengan yang lain, atau giliran malam saya kasihkan kepada istrimu yang lain, seperti itu. Selesai poin yang kelima. Poin yang keenam. Hukmu ida tazawwaja al-bikra ala sayyibi wal-aksi. Hukum menikahi gadis atas janda, atau sebaliknya, menikahi janda atas gadis. Maksudnya sudah punya istri pertama, nikah lagi ke istri kedua. Istri kedua itu mungkin gadis, mungkin janda gitu. Maka kalau gadis ada hukum tersendiri, kalau janda juga ada hukum tersendiri gitu maksudnya. Kata Al-Imam Muhammad Ibn Ali As-Sawqani rahimahullah, wa amma kaunuhu yukimu ingdal jadi dati al-bikri sab'an wasayyibi salasan. Adapun keberadaan suami itu tinggal di rumah istrinya yang baru, yang masih gadis, itu sab'an, 7 hari. Jadi menikahi gadis, istri keduanya gadis, maka suami ini tinggal di rumah istrinya yang gadis ini 7 hari. Bukan tinggal ya, maksudnya bukan di rumah istrinya ya, bermalam bersama istrinya yang gadis ini 7 malam. Baik di rumah istrinya ataupun di rumah suaminya, karena bisa jadi suami sudah menyiapkan rumah gitu. Jadi intinya tinggal bersama istrinya yang baru yang masih gadis 7 malam. Ya, 7 malam. Tapi kalau siangnya bebas kembali ke istri rumah, ke istri pertama, enggak masalah, siang bebas kemana pun. Gitu. Tapi malamnya selama 7 malam. Fali hadisi Ummi Salamata inda Muslimin, berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha dalam riwayat Muslim rahimahullahu ta'ala wa ghairihi, dan yang selainnya. anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha, nabi menikahi Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, aqama indaha salasata ayyamin, beliau tinggal di sana 3 hari. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha janda saat menikah dengan Rasul, dalam posisi sudah janda, maka Rasulullah bermalam tinggal selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Wa fi sahihain, dan dalam sahihain, min hadisi Anas qala, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan minas sunnati idza tazawwajal bikra ala sayyibi aqama indaha sab'an. Termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah apabila seorang menikahi gadis atas janda, aqama indaha, maka tinggal di sisinya sab'an, 7 hari. Summa qasama, kemudian baru membagi gitu. Ya otomatis kalau dia tinggal 7 malam di istri kedua, berarti istri pertamanya libur selama 7 hari, tidak dikunjungi malamnya gitu. Seperti itu. Baru setelah itu digilir seperti biasanya, seperti. Wa idza tazawwaja sayyiba, dan apabila menikah dengan janda, aqama indaha, beliau tinggal di sisinya salasan, 3 hari. Summa qasama, kemudian baru membagi istri yang lain. Itunya sahih dalam riwayat Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, At-Tirmidzi, ya, rahimahumullahu jami'an. Wa fil babi ahadits, dalam bab ini ada banyak hadis, ada beberapa hadis gitu. Ini adab dalam usrah pergaulan. Dari pembahasan Al-Imam Muhammad bin Ali As-Saukani rahimahullah ini bisa kita simpulkan, kita ringkaskan gitu, tentang hak suami istri. Jadi supaya bisa ditulis, bisa mudah dipahami gitu, kita simpulkan. Ini tentang hak suami istri. Kita simpulkan hak istri dulu. Hak istri kita sebutkan 5. 5 hak istri ditulis ya. Walaupun masih anak-anak, nanti kalau hafal masalah ini bermanfaat nanti kalau berumah tangga gitu. Jadi kalau dikatakan hak istri berarti kewajiban suami. Berarti suami punya 5 kewajiban gitu terhadap istri. Istri punya 5 hak gitu. Yang pertama adalah al-mahru, mahar, mas kawin. Istri punya hak untuk mendapatkan mas kawin. Hikmahnya itu tadi supaya saat menikah bisa beli baju baru, bisa beli peralatan yang bagus gitu, peralatan hidup ya, gitu, sehingga dia nggak minder hidup bersama suaminya gitu. Dapat suami, dapat uang dari suami mas kawin untuk beli baju baru gitu misalnya, sehingga hidup berumah tangga dengan suaminya dengan memakai baju baru misalnya. Itu hikmahnya. maka berarti suami wajib memberi mas kawin gitu, mas kawin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 4, wa atunisaa shadaqatihinna nihlatan. Dan berilah kepada istri-istri itu maharnya, nihlatan, sebagai pemberian sukarela gitu, pemberian sukarela kepada istri gitu. Itu kewajiban pertama bagi suami, hak pertama bagi istri gitu. Yang kedua, an-nafaqatu, nafkah. Yang kedua, suami wajib memberi nafkah. Istri berhak mendapatkan nafkah gitu. Dan nafkah itu ada tiga. Nafkah ada tiga, tiga. Kalau di sekolahan dulu dikatakan kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan gitu. Sandang, pangan, papan itu hak istri. Istri berhak mendapatkan sandang, ini pakaian. Kalau suami berpakaian, istri ya harusnya berpakaian gitu. Enggak harus mahal gitu. Yang penting sesuai syar'i gitu. Kemudian pangan, kalau suami makan ya istri berhak mendapatkan makan gitu. Berhak mendapatkan makan. Kemudian papan, tempat tinggal. Jadi istri mendapatkan hak tinggal. Maka kalau istrinya lebih dari satu, kullu zaujatin baitun istilahnya. Setiap istri itu punya hak rumah gitu. Setiap istri punya hak rumah. Ya enggak harus rumah sendiri, dikontrakkan juga enggak apa-apa gitu. Ya, dikontrakkan juga enggak apa-apa. Yang penting bisa tinggal gitu. Jadi enggak harus dibelikan tanah, enggak harus dibelikan rumah. Ya sesuai kemampuan, kalau mampu beli ya dibelikan rumah, kalau enggak mampu ya dikontrakkan gitu. Jadi nafkah, apa nafkah itu ada tiga. Coba diulang apa tadi? Satu, pakaian. Dua, makan. Tiga, tempat tinggal. Itu wajib membelikan motor apa tidak? Enggak apa-apa istrinya jalan kaki, enggak dibelikan motor. Enggak apa-apa jalan kaki ya, enggak apa-apa. Enggak harus gitu. Kalau dibelikan motor ya bagus saja, tapi enggak harus. Jadi yang wajib itu adalah sandang, pangan, perumahan. Ini sandang, pangan, perumahan. Dalam nafkah ini ada sebuah kisah. Ini kisahnya mertuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu bersama istrinya, yakni Hindun bintu Utbah radhiyallahu ta'ala anha. Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu tidak memberi nafkah yang cukup untuk istrinya, Hindun binti Utbah. Akhirnya Hindun binti Utbah minta fatwa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan untuk mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya secukupnya untuk kebutuhan istri dan anaknya gitu. Maka dari sini mengambil istri, mengambil harta suami tanpa pengetahuan suami itu tidak terhitung nyolong gitu. Bukan Spanyol ya. Karena istri punya hak untuk diberi nafkah, cuma suaminya pelit gitu. Maka mengambil tapi sebatas kecukupan, bukan untuk hura-hura gitu. Sebatas kecukupan untuk istrinya gitu. Seperti itu. Jadi tidak terhitung mencuri ya. Jadi wanita dicukupi nafkahnya, makannya ya, tempat tinggalnya, seperti itu. Dan di dalam syariat kita memang nafkah itu kewajiban suami. Jadi istri itu enggak bekerja untuk suaminya gitu. Jadi suami kerja untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya. Adapun tugas istri yakni merawat rumahnya, merawat anak-anaknya, masak ya, menyiapkan apa yang ada di rumahnya gitu. Seperti itu. Adapun yang berkewajiban memberi nafkah itu suami gitu. Suami. Adapun kalau waktu masih tersisa, kok istri bantu suaminya matun misalnya, enggak masalah. Urusan rumah tangga sudah selesai, kemudian waktu masih tersisa, bantu suaminya untuk menyiapkan dagangan suaminya, enggak masalah seperti itu. Adapun dua-duanya bekerja gitu, jelungan, suami di pabrik A, istri di pabrik B, sip-sipan. Suaminya kerja malam, istrinya kerja siang. Suaminya kerja siang, istrinya kerja malam. Sip-sipan seperti itu. Akhirnya rumah hanya sekedar rampiran gitu. Kapan ketemunya suami istri? Kalau lebaran, libur. Gitu. Libur cuti 5 hari gitu. Seperti itu. Jadi nafkah itu kewajiban suami. Kalau suami pelit, maka boleh istri mencuri harta suaminya. Dan tidak disebut mencuri ya, mengambil untuk kebutuhan istrinya. Karena sebagian orang itu pelit, dan itu banyak di masyarakat kita, banyak seperti itu. Pelit, suada istrinya, sehingga istrinya harus muntang-manting cari duit gitu. Enggak satu, enggak dua, tapi banyak gitu. Suami punya selera khusus, seleranya memperbagus rumah gitu. Jadi dapat uang itu untuk perbagus rumah misalnya. Perkara urusan dapur enggak tahu menahu. Uyah lombok urusan istri, golek dhewe gitu. Pokoknya hasil suami untuk pembangunan gitu. Banyak seperti itu. Ya, yang seperti ini tidak dibenarkan oleh dalam syariat gitu. Karena seperti itu kerja cari uang tapi enggak mau memberi nafkah ya tuku montor mabure iso kan gitu. Gur kerja tok dilumpukne gitu. Seperti itu. Jadi tidak dibenarkan seperti itu. Wajib suami mencukupi kebutuhan istrinya seperti itu. Adapun sisa waktu istri yang setelah tugas-tugas rumah tangga kemudian bantu pekerjaan suaminya, enggak masalah seperti itu. Tapi hukum asalnya nafkah itu tanggung jawab suami. Jadi jangan sampai istri jadi tulang punggung gitu. Dalam makan ya, seperti itu. Yang ketiga, hak istri yang ketiga dan kewajiban suami yang ketiga berarti, yakni mencukupi kebutuhan nafkah batinnya, gitu. Kalau ini enggak usah dibahas, cukup itu tok titik, gitu ya. Sudah dipahami, insyaallah. Yang keempat, husnu mu'asyaratiha, yakni bagus dalam berinteraksi kepada istrinya, gitu. Itu tadi ada musyawarah, ada guneman, ada wedangan bareng sama istrinya, gitu. Ada rembukan. Ya, sering kita contohkan, mungkin besok mau masak apa, itu musyawarah, jadinya nyaman, gitu. Ini bagusnya besok masak apa ya, gitu. Masak tempe bosok atau apa gitu. Kalau memang berdasarkan musyawarah setuju masakane tempe bosok kan cocok matuk gitu. Tapi kalau enggak musyawarah, ternyata satu enggak suka tempe bosok, satu suka gitu. Tempe bosok dimasak kan gitu. Akhirnya komentarnya kan jadi enggak bagus. Kalau komentarnya enggak bagus ya kurang. Terus masak rekoso-rekoso. Tempe waras lembosok neram bareng dibosok ne malah dipaido kan gitu. Seperti itu. Jadi ada musyawarah dalam rumah tangga sehingga harmonis dalam rumah tangga tersebut gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa asiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah dengan istri dengan ma'ruf ya, dengan baik gitu. Dengan baiknya interaksi maka akan menjadi baik rumah tangga tersebut gitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum khairukum li ahlih. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada istrinya gitu. Kepada keluarganya gitu. Kalau sopan kepada orang lain wajar, orang lain kan gitu. Santun ke orang lain wajar gitu. Nah, ini santun kepada istrinya, orang yang di bawahnya baik gitu. Maka itu adalah khairukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Adapun yang kelima, al-adlu baina nisaihi, berbuat adil kepada istri-istrinya. Dan sudah dibahas itu lima hak istri sekaligus kewajiban hak suami. Adapun sebaliknya, hak suami dan kewajiban istri juga disimpulkan ada lima, tapi sudah masuk waktu duhur. Insya Allah kita bahas di lain waktu. Ingat-ingat ya, lima hak istri itu sekaligus kewajiban bagi suami. Seperti itu. Mungkin sampai di situ. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.